بسم الله الرحمن الرحيم. واصل الدرس حوال ذوي الأرحام. وصلنا إلى الحال الثالثة في معنى من يقرأ لنا. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الحال الثالثة أن يكون الموجود من ذوي الأرحام اثنين فأكثر، والمدلى بهم اثنان فأكثر. فنقسم اثنان فأكثر. ف معطوف على مرفوع اثنان فأكثر. طيب. فنقسم المال أولا بين المدلى بهم كأن الميت مات عنهم، ومن سقط منهم سقط من يدلى به، ثم نقسم نصيب كل واحد من المدلى بهم على من يدلون به على حسب إرثه. على من؟ على من يدلون به على حسب إرثهم منه، غير أن الذكر والأنثى سواء. طيب، ini keadaan yang ketiga. أن يكون الموجود من ذوي الأرحام اثنين فأكثر، والمدلى بهم اثنان فأكثر. Al-mawjud min dawil arham, yang ada dari kalangan dawil arham yang akan mewarisi mayit, jumlahnya dua ya, atau lebih. Wal mudla bihim isnani fa aksaru. Sedangkan al mudla bihim yang menjadi jalur penyambung mereka ke mayit ya, jumlahnya juga dua atau lebih. Maka caranya kata Syekh, panaqsimul mala, nuqsimul mala awalan bainal mudla bihim. Kita bagi dulu harta itu pertama kali di antara al mudla bihim, di antara para perantara itu, para penyambung, jalur penyambung itu. Ka'annal mayyita mata anhum, seakan ya mayit itu mati meninggalkan mereka, itu dulu. Nah, wa man saqata minhum saqata man yudla bih. Barang siapa jatuh dari mereka maka jatuh yang melalui jalur itu. Baik. Kemudian jadi waman saqata minhum saqata man yudla bih. Saqata man yudla bih. Barang siapa jatuh dari mereka, gugur dari mereka, berarti al-mudla bih ini jadi jatuh, tidak dapat warisan, kan begitu. Nah, ثم نقسم نصيبا كل واحد من المدلى بهم. Kemudian kita bagikan bagian masing-masing dari al-mudla bihim ya, dari al-mudla bihim, dari jalur perantara itu, ala man yudluna bihi, kepada orang-orang dari dzawil arham itu yang melalui jalurnya ala hasabi irthihim minhu, sesuai dengan warisan mereka dari al-mudlabihi tersebut. Yakni seakan al-mudlabihi mata anhum, sekarang tahap keduanya. Seakan al-mudlabihi yang dapat tadi, ya, itu seakan mati meninggalkan mereka. Adapun yang sudah gugur tadi, al-mudlabihi yang sudah gugur, ya sudah. Ya, alladzina yadruna bihi juga jelas tidak dapat. Nah, jadi tahapan yang kedua ini, al-mudlabihi yang dapat bagian, nah, seakan dia mati meninggalkan dawil arham tersebut yang melalui jalurnya. Nah, alladzina yadruna bihi. Maka dibagikan kepada mereka. Wa anna dzakara wal untha sawa'un, hanya saja laki-laki dan wanita sama. Jadi pada prinsipnya sama dengan kaidah yang kedua. Jadi tahapannya sama. Dibagikan dulu kepada al-mudlabi, ya, kemudian al-mudlabihi ka'annahu mata anhum, dan al-dzakar wal untha sawa. Nah, hanya saja di sini al-mudlabihi jumlahnya lebih dari satu. Nah. Nah, yattabihu bil mithal. Falau hadaka halik. Falau hadaka halikun ani bini bintin wa khalatin wa binti akhin li ummin wa binti akhin li abin. Taqsimil mala awwalan bainal mudlabihin. Wa hum bintun wa ummun wa akhun li ab wa akhun li ummin wa akhun li abin. Falil bintu an-nisfu, falil binti an-nisfu ya'khuduhu ibnuha, walil ummi as-sudusu ta'khuduhu al-khalatu, wal baqi lil akhi li abin ta'khuduhu ibnatuhu, wala shay'a lil akhi li ummin li anna al-binta tahjubuhu, fala yakunu li ibnatihi shay'un. Baik, ini contohnya. Pertama, kalau halak halikun an ibni bintin wa khalatin. Khala berarti ukhtu man, ukhtu ummil mayyit, wa bint akhin li um, bint akhin li um. Nah, akhli um itu, ya, bint akhli um. Nah, ini yani bint saudara saya ibu. Baik, wa bint akhli ab, bint akhli ab. Faqsimil mala awalan bainal mudlabihin, bagikan dulu kawan-kawan harta itu di antara mudlab. Ya. Bainal aqsimil mal al-awwalan bainal mudlabihim, bagikan dulu harta itu di antara para perantara tersebut, jadi kan ahli waris. Nah, siapa mudlabihim? Uhum bintun, untuk ibnu bint. Ibnu bint al-mudlabihi adalah bint, perantaranya adalah bint. Kemudian wa yaitu khala, perantaranya adalah karena khala itu adalah ukhtu ummil mayyit, ukhtu ummil mayyit. Naam, saudari dari ibu mayyit, berarti perantaranya adalah al-um, ibu mayyit. Naam, kemudian wa akhun li-um, itu adalah al-mudlabi untuk bint akhli wa akhun li'ab untuk bint akhli ab. Jelas semuanya, ya. Falil binti kam an-nisfu. Nah, untuk bint nisf, setengah, ya'khuduhu ibnuha, diambil oleh putranya. Karena setelah itu seakan bint matat an ibniha. Setelah itu, seakan bint ini yang mati meninggalkan putranya. Berarti akhudu ibnuha. Kemudian, walil ummi sudusu. As-sudus, ya. Kenapa sudus? Nah, mahjuba, hajba, nuh, nuqsan dari thuluth ke sudus karena ada adad min al-ikh ikhwah, adad min al-ikhwah, ada akhli ab, ada akhli li um. Nah, ini menghajab um dari thuluth hayd nuqsan menjadi sudus. Tamam? Ta'khudhu al-khalatu diambil oleh al-khalah. Ya, seakan um matat anha. Seakan um itu mata meninggalkan saudarinya itu. Ini khalanya mayyit. Baik. Kemudian tersisa ada dua nih. Ada akhun li um, ada akhun li ab. Nah, kata Syekh wal baqi lil akhi li ab ta'khudhu ibnatu. Sisanya diambil, sisanya untuk akh li ab, yakni ta'sidan. Fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Nah, ta'sid bin nafs. Diambil oleh ibnatu, putrinya. Akhli um bagaimana? Nah, akhli um itu kan min awladil um. Iya. Yani min ashabil fard. Hah? Sudus. Jika memenuhi syarat. Yaitu apa syaratnya? Awladil um. Yani ikhwa dan akhwadil um. Mewarisi jika tidak ada. Far'un. Warid. Tidak ada. Zakarun. Wa. Warid. Di sini ada bint. Nah, karena ahli warisnya sekarang tahap awal ini bint akhli ab. Oleh karena itu kata Syekh, wala syai'a lil akhli um, tidak ada bagian ya untuk akhli li anna al bint tahjubu. Karena al bint tahjubu, bint menghajabnya. Hajba syir Hirman, fala yakunu libnatihi syai'un, maka tidak ada untuk putrinya, untuk bintu akhli ini syai' bagian. Karena mudlabihinya saqat. Naam, antum bisa, kita bisa lihat kembali jika mau dimuraja'ah aulad al-um syurutnya. Naam, sehingga tampak dia di sini mahjub hajba Hirman oleh bintu. Miras aulad al-um. Nah. Yani ikhwa dan akhwat al-mayyit li-um. Nah. La yarithu aulad al-ummi illa idha lam yujad lil-mayyit far'un warithun. Far'un warith umum meliputi zakar wa unsa. Wala zakarun minal usuli warithun. Dan tidak ada dari kalangan usul zakar warith. Untuk usul zakar. Nah, zakar warith yang menghalangi, menghajab. Adapun far', maka umum baik zakar maupun unsa. Fain wujud al-mayyit far'un warith. Nah, zakar unsa. Auladun warith min usul saqat aulad al-um. Di sini berarti akhli mahjub hajba hirman oleh far'un warith yaitu bint. Makanya Syekh mengatakan wala syai'a lil akhli li anna al-binta tahjubuhu fala yakunu li ibnatihi syai'un. Jelas? Hah? Nah. Baik, contoh berikutnya. Walau halaka an thalathi khalatin mutafarriqatin wa thalathi ammatin mutafarriqatin fal khalatu yudlina bil ummi fal khalatu yudlina bil ummi falahunna sulusu wal ammatu yudlina bil abi falahunna al baqi. ثم اقسم الثلث بين الخالات يكون للشقيقة ثلاثة وللتي للأبي واحد وللتي لأب واحد وللتي لأم واحد واقسم الباقي بين العمات يكون للشقيقة يكون للشقيقة ثلاثة وللتي لأب واحد وللتي لأم واحد وبهذا صار الثلث للخالات أخماسا وثلثان للعمات أخماسا. طيب kita akan belajari perlahan-lahan ya, mudah insyaallah. Walahalat an thalath khalat mutafarriqat. Mayit meninggalkan tiga khalat mutafarriqat. Sudah kita lewati khalat mutafarriqat. Ini yang jelas khalat itu apa? Ukhtuh, ukhtul, um. Nah, berarti mutafarriqat tiga berarti ukhtuh ummil mayit syaqiqah, ukhtuh ummil mayit li ab, ukhtuh ummil mayit li um. Kan begitu. Wa thalathi ammatin mutafarriqat, dan tiga ammat mutafarriqat. Amma ya, ini juga bisa disebut amma, yaitu apa? Ukhtul ab. Nah, ukhtu abil mayyit juga tiga berarti ukhtu abil mayyit syaqiqah, ukhtu abil mayyit li ab, ukhtu abil mayyit li um. Tayyib, fal khalatu yudlina bil ummi, al-khalat mereka bersambung ke mayit melalui jalur perantara al-um. Tamam. Al-um al-mudla bihinya, al-mudla bihin al-um falahunna thuluthu. Tayyib, yakni dapat maksimal as-suluh, karena al-um nasibuha kam? As-suluh, as-suh, as-sudus, dan as-suluhil ba, suluhil ba'ki. Karena tidak ada di sini walad, tidak ada juga adadu minal ikhwah yang menghajar hajar maksan ke sudus. Tamam, maka dapat suluh. Kemudian wal ammatu yudlina bil abi. Ammat bersama kemudian dari jalur al ab. Nah, karena mereka adalah akhwat abil mayyit. Tamam. Berarti al ab falahunna al baqi, maka mereka dapat al baqi, yakni al ab mewarisi sisanya. Tadi lahunna thuluth ya, karena al-um al-mudla bihinna mereka itu dapat thuluth. Kemudian al-ammat lahunna al-baqi, karena al-ab yarithu bit-ta'sib, ta'sibun bin nafs ya, ta'sibun bin nafs. Jadi lahunna al-baqi, lahul baqi wa lahunna al-baqi. Nah, sudah berarti. Jadi al-um sudah diberi thuluth, itulah yang akan dibagi kepada khalat al-ab al-baqi, yaitu berapa al-baqi? Thuluthan. Ya, 2/3 kan al-baqi? Hah? Thuluth 1/3. Sisanya al-baqi berapa? 2/3 thuluthan. Itu yang diambil oleh al-ab, itulah yang dibagi untuk ammat. Kata Syekh, "Tsumma qsim ats-thuluth baina al-khalat." Kemudian bagikan 1/3 itu di antara khalat. Nah, yakni seakan al-um matat anhunna. Karena al-um karena umul mayyit matat an akhawatiha. Seakan dia mati meninggalkan saudari-saudarinya itu yang tiga itu, yakni ukhtuha asy-syaqiqah, ukhtuha li ab, ukhtuha li um. Naam. يكون للشقيقة ثلاثة. يكون للشقيقة ثلاثة. نعم. كنف يكون لجين مجزوم جواب الطلب اقسم تمام ثم اقسم الثلث بين الخالة إيكم. نعم. Jadi jawab talab, na'am. Yakun li syaqiqati thalathatun. Jadi untuk syaqiqah ni ukhtu syaqiqah. Ya. Thalathatun wa lillati li abin wahidun wa lillati li ummin واحد. Bagaimana itu? Kok bisa muncul ثلاثة? Naam. أختم شقيقة berapa bagiannya fardnya dari mayit? Kan seakan yang mayit sekarang mayit meninggalkan mereka. أختم شقيقة berapa bagiannya? Itu kayaknya butuh menulisnya di kertas. Nah, di kalkulasi di kertas. Al-um matat. Anhunna. Dia mayyit meninggalkan ukht. Syaqiqah ukht li'ab. Kemudian ukht li'um. Berapa maksimal jatahnya akhawat? Seluruhan. Baik. Berarti ukhtu syaqiqah sendiri dapat nisf. Tamam? Ini memang harus biasa terus itu. Dapat nisf. Terus beri nisf. Kemudian ukhtu li'ab dapat coba lihat ya. Hah? Sudus? Hah? Nis, berarti habis harta kalau begitu. Jadi kalau digabung dua-duanya dapat satu. Hah? Katanya tadi maksimalnya akhwat itu, akhwat syaqiqat akhwat dia maksimalnya hanya seluruhan. Jadi kalau sudah diambil oleh syaqiqun nis karena sendiri berarti tersisa berapa? Hah? Sudus. Jadi li'ab dapat sudus, istilahnya sudus takmilatat tsulutsain. Iya kan? Coba buka di sana. Untuk menyegarkan kembali di al-akhawat as-syaqiqat al-akhawat syaqiqat lihat fardul wahidatin nisf jika satu nisf wathnatani fa'aktharu as-suluthan maksimal as-suluthan semang jadi lihat di mirath al-akhawat li'ab mirath al-akhawat li'ab كميرات الأخوات الشقيقات على ما سبق تفسير سامة يعني أخت شقيق أخت لأب نصف اثنتان فأكثر جبا ثلثان تتفي بشرط أن لا يوجد أحد من الأشقاء. نعم قال إني جلس حجوبات ستلحنا قال فإن كان ذلك الشقوات الأخوات لأب نعم ستلحنا وإن كان وإن كان yani ahad min al-ashiqa wa in kana shaqiqatan wahidatan falaha nisf, yani ukht shaqiqa itu nisf, wa lil akhawat li ab sudus takmilatan thulutsayn. Nah ini, jadi intinya ingat saja bahwa tawrits akhawat shaqiqat, akhawat li ab itu sah, sama maksimalnya thulutsan. Jika dua atau lebih, thulutsan. Jika satu, nisf. Nah, jika bertemu ada ukht syaqiqa, ada juga ukht aliyab. Seandainya ukht syaqiqa dua orang atau lebih, sudah diambil berapa? Thulutsan. Berarti ada tersisa untuk ukht aliyab? Habis. Kalau ukht syaqiqa cuma satu, dia dapat berapa? Nisf. Iya kan? Ah, an-nisf. Berarti masih ada sisa dari thulutsan itu untuk ukht aliyab. As-sudus takmilatan thulutsain. Nah, dicatat dulu berarti tadi. Jadi yang syaqiqah berapa tadi? An-nisf. Catat di sampingnya nisf. Setengah. Kemudian ukht aliyab sudus takmilatan thulutsain. Nanti akan ketemu angkanya. Catat saja dulu. Karena itu harus diproses memang. Kemudian ukht li auladul jatahnya berapa jika sendiri? Hah? Auladul sudus, juga sudus. Nah. Makanya itu harus terus diasah, itu harus dihafal itu. Tawrits itu, fard itu, semuanya itu harus di betul-betul diitkonkan. Hah? Tamam? Nah, sekarang berarti lihat. Ah, jatahnya setengah, seperenam, seperenam. Pembaginya berbeda ya di bawah, iya kan? Kita ambil yang tertinggi. Yang tertinggi yaitu enam, berarti aslul masalah meskipun belum sampai karena nanti ada cara perhitungannya, namun kita pelajari secara sederhana dari sekarang. Berarti kita ambil yang pembagian terbesar 6 ya. Sibah itu aslul masalah ini aslul masalah pokok masalah, yakni harta kita anggap berapa harta, jumlah harta yang mau dibagi 6. Harta yang mau dibagi berapa? 6. Tamam? Iya kan? 6. Nah. Nah, tadi ukhti syaqiqah dapat setengah. Setengah dari 6 harta, pokok masalah tadi. Setengah dari 6 harta, jadi berapa? 6 harta yang mau dibagi, setengah untuk ukhti syaqiqah. Jadi dia dapat berapa dari 6 harta itu? Dapat 3. 6 harta. 6 harta tadi diambil dari mana? Pembagian terbesar, seperenam tadi, diambil yang terbesar. Jadi dianggap harta akan dibagi 6. Itu pokok masalahnya. Jumlah harta 6 mau dibagi. Ukht syaqiqah tadi 1/2. Hah? 1/2 kan? Jadi 1/2 dari 6 harta berapa dapatnya? 6 kali 1/2 berapa? 3. Ketemu yang disebutkan Syekh. Syekh mengatakan apa? Yakun li syaqiqati thalathatun. Nah itu prosesnya. Baik, tadi ukht aliyab dapat berapa? Sedus, seper enam dari 6 harta. Seperenam dari 6 harta berarti 6 kali seperenam. Jadinya berapa? 1. Kata Syekh, walillati li'ab wahid. Ketemu? Hah? Baik. Kemudian yang ketiga. Ukht li'um. Tadi dapat berapa? Sudah seperenam juga. Seperenam dari 6 harta berapa? 1. 6 kali 1/6, 1. Kata Syekh, walillati li'um wahid. Jelas? Hah? Jelas ya? Baik. Kita lanjut. Waqsimil baqiyah bainal ammati. Jadi, thuluth harta tadi, sepertiga harta itu dibagi di antara khalat dengan pembagian tadi. Nah, kemudian sisanya berapa harta? Selusan 2/3 harta, sisanya untuk ammat, dibagi di antara mereka maksudnya, karena al-mudla bihinna, yaitu al-ab, dia yang ambil. Nah, sekarang seakan al-ab yang mayit meninggalkan saudarinya, ammatnya al-mayit. Nah, berarti waqsimil baqiya, bagi sisa itu, bainal ammati yakun lisyaqiqati thalathatun, ya untuk syaqiqah, yakni ukht syaqiqah thalatha, walillati li'ab ukht li'ab wahid satu, walillati li'um wahid. Baik, bagaimana? Coba dibagi sekarang. Al-ab yang mayit meninggalkan, sama berarti karena ukhtul mayit, ukhtul mayit syaqiqa, ukhtul mayit li'ab, ukhtul mayit li'um, sama yang di atas jadinya. Ukhtul syaqiqa dapat berapa tadi? Nisf. Kemudian ukhtul li'ab dapat sudus takmilatan itu tsulutsain, karena maksimalnya mereka itu tsulutsain. Nah, kemudian ukhtul li'um sudus. Berarti pembagi terbesar 6. Berarti pokok masalah, asal masalahnya, harta kita anggap yang mau dibagi 6. Maka ukhtul syaqiqa 1/2 dari 6 dapat 3, ukhtul li'ab 1/6 dari 6 dapat 1, ukhtul li'um 1/6 dari 6 1, sama hasilnya. Jelas? Nah, itulah jatah mereka semua. Wa bihadha sara thuluthu lil khalati akhmasan. Dan dengan ini, ya, menjadilah thuluth, 1/3 yang didapatkan oleh al-khalat itu akhmasan. Ya, menjadi 1/5. Nah, wasulufani lil ammati akhmasan, dan asulufan yang untuk al ammat akhmasan juga menjadi 1/5. Nah, yakni bagian mereka mengecil jadi akhmas. Nah, karena sulut ini tadi kan dibagi di antara mereka. Nah, sementara ini coba antum kalkulasi, ya, yakni perbandingannya itu, perbandingan yang didapatkan oleh al-khalat itu, ya, setelah dibagi di antara mereka, sehingga dibahasakan oleh syekh, sehingga itu menjadi akhmas. Nah, begitu pula yang ammat. Nah, nanti kita perjelas lagi di pertemuan berikutnya. Nah, karena waktunya sudah lewat. Ya, yang jelas ini yang terakhir disebutkan syekh ini hanya pelengkap saja. Pelengkap saja. Yang penting tadi itu antum faham prosesnya tadi itu. Pembagian sulut, kemudian masing-masing syafiq ada bersalata, lati li'ab dapat wahid, lati li'ab dapat wahid. Nah, itu faham tadi. Tamam? Nah, jadi ingat, jika ada ketika sudah diberi bagian masing-masing ahlul fard itu, maka caranya diambil asal masalahnya, pokok masalah, yakni harta mau dibagi berapa gitu. Kalau sama pembaginya, ya langsung diambil saja, ditaruh di atas sebagai asal masalah, istilahnya, ya, pokok masalah itu harta dibagi. Kalau berbeda pembaginya di bawah, maka diambil yang bisa terbagi ke semuanya. Nah, seperti tadi itu kan 1/2, 1/6, kita langsung ambil yang terbesar, karena 6 dibagi 2 bisa. Wah. Kalau misalkan 1/3 sulit dengan misalkan, contoh saja ya, di luar ini untuk mencontohkan tadi, jika 1/3 dengan 1/4 misalkan, bisa gak dibagi? Mau ngambil 4 sebagai, kita anggap harta mau dibagi 4, dianggap 4 harta yang mau dibagi, bisa? 4 bagi 3 kan gak bisa, ya? Caranya bagaimana kalau begitu? 1/4 sama 1/3. Kita mau mencari asal masalah, pokok masalahnya, hartanya dianggap berapa jumlahnya mau dibagikan ke mereka. Kan berarti harus dicari angka yang bisa terbagi ke semuanya. Iya kan? Nah, berapa di situ cocoknya? 12. Karena 12 bagi 3 dapat 4, 12 bagi 4 dapat 3. Nah, begitu caranya. Nah, jadi ini memang harus belajar, karena kalau tidak paham ini bingung, kok bisa syakirah talafa? Dari mana dapatnya? Kan begitu. Prosesnya seperti itu. Tamam. Ya, at-tahiyyatu barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum.